oleh Syekh bahwasanya bid'ah itu terkadang menyerupai dari perkara kebenaran. Kenapa? Karena ada hukum asalnya dalam agama. Jelas ya? Lakin laisa ala hadhil hay'ah al-mubtada'ah. Tetapi zikir-zikir yang disyariatkan bukan dengan bentuk-bentuk yang baru yang dipraktikkan oleh orang-orang pada waktu itu. Walidza qala Abu Musa al-Asy'ari, oleh karena itu Abu Musa al-Asy'ari beliau berkata, walam aro alhamdulillah ila khairah. Saya tidak melihat alhamdulillah kecuali kebaikan. Maksudnya apa? Ya mereka berzikir, yang mereka tetapi mereka berzikir asal hukumnya mereka baik, mereka lakukan berzikir begini dan begini dan begini. Tetapi cara yang mereka lakukan, cara yang aku ingkari. Bisa difahami sisi pendalilannya ucapan Abu Musa al-Asy'ari yang mana Syekh memberikan sebuah faedah, bid'ah itu asalnya adalah menyerupai dengan kebenaran. Yaqulu Syekhul Islam fi Darut Ta'arud, disebutkan oleh Syekhul Islam dalam kitab beliau Darut Ta'arud, fa innal bid'ata la takunu haqqan mahdha wafaqan lis-sunnah. Id law kanat kadzalik lam takun batilah wa la takun batila mahdhan. Ya la haqqa ya mahdha fiha idza law kanat kadzalik lam takhaf lam takhfa 'ala an-nas walakin tashtamil 'ala haqqi wa batili. Masyaallah, perhatikan faedah yang sangat luar biasa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam pembahasan ini, dan ini apa yang telah saya isyaratkan dalam pertemuan yang lalu. Guru kami Syekhuna Syekh Yasin rahimahullah, beliau termasuk dari guru-guru kita mustafilin yang ada di Yaman dulu, yang mereka yang beliau memang banyak menelaah dari buku-buku Syekhul Islam. Ya, beliau banyak membaca buku-buku Syekhul Islam rahimahullah, dan sepengetahuan yang saya ketahui, fatwa Syekhul Islam yang berpuluh-puluh jilid itu telah beliau tamatkan yang saya ketahui, wallahu alam. Taib, fa innal bid'ata, sesungguhnya bid'ah la takuna haqqan mahdha. Yang namanya bid'ah itu bukan hak secara murni yang mencocoki daripada sunnah. Nah, kalau seandainya bid'ah itu merupakan sesuatu yang hak, yang mencocoki dengan sunnah, maka tidak ada kebatilan namanya. Jelas? Wala takunu batilan mahdha. Begitu juga bid'ah tidak juga terkadang dia batil secara totalitas. Ya, la haqqa fiha. Dan juga tidak ada hak padanya seluruhnya. Karena kalau seandainya, ya, bid'ah itu semuanya batil dari A sampai Z kebatilan, tidak ada hal yang hak dari bid'ah itu, maka tidak akan tersembunyi bagi manusia. Manusia akan tahu kesesatannya, kejelekannya, kebobrokannya. Tetapi ketika dicampur antara hak dengan batil, itulah kemudian yang menjadi tersamar bagi sebagian manusia. Dan ini merupakan jalannya ahlul bid'ah, jalannya ahlul batil. Yang mereka selalu mencampur adukan di antara kebenaran dengan kebatilan untuk menipu orang-orang yang mereka mudah untuk ditipu dari kalangan awam muslimin, yang mereka terkadang tidak ya memberikan waktu yang Allah berikan kepada mereka untuk belajar. Baik, di antara hal yang saya sebut, di antara hal yang mungkin pernah kita contohkan, ketika seseorang berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang jelek. Nauzubillah. Semua orang akan faham ucapannya batil. Ucapannya adalah ucapan yang kufur. Ucapannya adalah ucapan yang menyimpang. Sehingga tidak ada satupun orang mungkin akan mengikuti. Ya, orang yang mengatakan Rasulullah adalah orang yang jelek. Kecuali orang-orang yang memang sudah hilang akal sehatnya. Kan begitu. Tetapi mereka mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang lain. Iya. Apa yang mereka datangkan? Istri Nabi sallallahu alaihi wasallam Aisyah radhiyallahu taala anha, yang memang ada kisah ifk. Kisah yang dimana Aisyah radhiyallahu taala anha dituduh, tertuduh pada waktu itu sebagai telah berzina. Ini kan ada sesuatu sedikit dari hak. Maksudnya ada kejadian seperti itu. Tetapi setelahnya Allah Subhanahu wa taala mensucikan Aisyah radhiyallahu taala anha dari langit ketujuh. Maksud saya katakan ada bukan Aisyah na'udzubillah berzina, bukan. Maksudnya isu itu tersebar di zaman itu. Tersebar di zaman Nabi. Ya, disebutkan dalam kitab Sahih. Dikenal dengan kisah Al-Ifk. Ada tuduhan itu. Ya, tetapi tuduhan itu semuanya batil. Tuduhan itu semuanya bohong. Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan ayat dari langit ketujuh mensucikan Aisyah radhiyallahu taala anha. Faham di sini? Kemudian dikaitkanlah, oh Aisyah radhiyallahu taala anha inilah wanita yang pelacur begini begini begini begini dan begini. Tujuannya, tujuan mereka bukan mencela Aisyah radhiyallahu taala anha semata-mata. Tetapi tujuan mereka ingin mencela Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi salatu wasallam. Yang orang akan punya gambaran, laki-laki yang baik pasti pasangan hidupnya adalah orang yang baik. Ketika kita, salah seorang dari kita yang banyak berbuat dosa, yang banyak berbuat maksiat, ketika dikatakan istri kamu seorang pelacur, kita tidak akan terima. Kita akan malu kalau seandainya punya istri seorang pelacur. Kita tidak sudi punya istri seorang pelacur. Bagaimana kemudian kita meridhai istri Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebagai pelacur? Apalagi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kata Aisyah radhiyallahu taala anha, Allah Subhanahu wa taala memuliakan saya dengan mencampurkan air liur saya dengan air liur Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum Rasulullah meninggal. Ya, ketika Abdurrahman bin Abi Bakar masuk ke tempat Rasulullah di hari beliau meninggal, Rasulullah melihat ada siwak di tangan Abdurrahman bin Abi Bakar. Kemudian diambil, kemudian Aisyah sadar kalau Rasulullah ingin bersiwak, beliau ambil siwak tersebut, beliau gigit. Ya, tentunya ada air liur Aisyah radhiyallahu taala anha di situ. Kemudian Rasulullah diberikan kepada Nabi bersiwak tersebut, Rasulullah kemudian bersiwak dari bekas air liur Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian Rasulullah mengatakan Allahumma rafiqil ala, Allahumma rafiqil ala. Di detik itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat. Apakah mungkin seorang laki-laki, seorang nabi, seorang rasul, seorang pemimpin memiliki istri seorang pelacur dan meninggal di pangkuan seorang pelacur? Tidak lain kecuali ini laki-laki yang jelek, na'udzubillah. Itu sebenarnya yang mereka inginkan untuk menghina Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi dengan cara dibungkus antara hak dengan kebatilan. Sehingga tertipulah orang-orang yang tertipu dalam masalah ini. Sesatlah siapa yang Allah Subhanahu wa taala sesatkan. Bisa difahami? Dan semua perkara-perkara kebid'ahan itu semua lari antara hak dengan batil. Masa enggak boleh mencintai Nabi? Ya, bagaimana kita ingin mencintai Nabi kalau hal seperti ini enggak boleh kita lakukan? Masa enggak boleh kita mencintai Ahlul Bait? Masa kita enggak boleh menerapkan syariat Islam? Masa kita enggak boleh menegakkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala? Bisa difahami? Kebid'ahan itu selalu dicampur dengan kebatilan. Sehingga tertipulah banyak manusia di sana. Jelas ya faedah yang pertama? Baik. Faedah yang kedua. Innal bid'ah saghirah yatanmu hatta tasiru kabirah. Bid'ah yang kecil tanmu. Tanmu itu artinya tumbuh. Berkembang. Ya, hatta tasiru kabirah. Sehingga menjadilah bid'ah yang tadinya kecil tumbuh menjadi besar, tumbuh menjadi besar. Di sisi mana pendalilannya? Wadzalika anna haula'i saru yuqatiluna ashhaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-khawarij. Karena orang-orang yang berzikir tadi di masjid yang diingkari oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ternyata mereka adalah orang-orang yang memerangi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama orang-orang Khawarij pada waktu itu. Qala Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, disebutkan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, fa innal bid'ah tastadriju bi saghiriha ila kabiriha hatta yansalikh sahibuha min ad-din kama tansilu asy-sya'ruh min al-'ajl. Ibnu Al-Qayyim menyebutkan sesungguhnya bid'ah tastadriju, dia bertingkat-tingkat naik dia. Ya, bisigariha sebelum dari kecilnya tastadriju ila kibariha, kemudian dia beranjak menjadi yang lebih besar. Hatta yansalikh sahibuha min ad-din, sampai tercopotlah seseorang itu dari agama. Ya, orang yang berbuat bid'ah atau berbuat maksiat tidaklah dikafirkan menurut akidah as-sunnah, tetapi ini adalah pos menuju kepada kekufuran, menuju kepada kesyirikan, menuju kepada murtadnya seseorang dari agama Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita mengatakan ada orang berbuat bidah yang bukan bidah mufassiq udah murtad, enggak. Kita katakan ini pos. Ini jalan menuju kepada apa? Kehancuran seseorang, rusak agamanya. Seperti kata Ibnu Qayyim, hatta yansalikhu sahibuha min ad-din. Ya, sampai keluar, hilang seseorang dari agamanya, kama tansilul sya'rah minal ajin. Ya, seperti seekor rambut yang ketika ditarik dari adonan tepung sedikit hilang. Ya, akan jatuh sedikit demi sedikit ketika dia berbuat kebid'ahan. Taib. Anna ashabal bid'i, yang ketiga. Ya, dan dalil kaidah yang kedua ini sangat banyak sekali. Di antara kisah yang sering kita sampaikan, kisah Nabi siapa? Nabi Yusuf. Ketika Nabi Yusuf alaihissalam, saudara-saudaranya berkata kepada bapaknya, "Uqtulu Yusufa witrahu arda yakhlu lakum waju abikum wa takuna min ba'di qauman salihin." Ketika dia berkata kepada sahabat, kepada saudara-saudaranya yang lain, "Ya, bunuhlah Yusuf atau kita buang di sebuah tempat agar bapak kita pandangan hanya ke kita saja." Kan asalnya hasad yang ada dalam hati mereka kepada Nabi Yusuf. Ya, kemudian dengan hasad itu diwujudkan dengan ucapan untuk membunuh Nabi Yusuf atau dibuang. Nah, apa yang ada dalam lisan mereka, mereka praktekkan. Watakuna min ba'di qauman salihin, nanti kemudian setelahnya kita akan menjadi orang yang saleh. Apakah mereka bertobat setelah mereka membuang Nabi Yusuf alaihissalam? Mereka tidak bertobat. Mereka mendatangi dosa yang lainnya. Wajahu ala qamisihi bidamin kadhib. Kemudian mereka mendatangi bapaknya dengan pakaian kedustaan. Kuna nastabiqu wa tarakna Yusufa inda mata'ina fa akalu dzib. Tadi kami bermain-main dan kami letakkan Yusuf, kemudian ditekam serigala. Padahal mereka sengaja buang Nabi Yusuf di tengah ke dalam sumur. Tapi mereka mengatakan diterkam oleh serigala. Satu dosa melahirkan dosa yang kedua, melahirkan dosa yang ketiga dan seterusnya. Begitu. Sebenarnya bukan tidak jelasnya kebenaran, tetapi bid'ah yang sudah ada di kepala mereka yang sulit untuk mereka lepaskan. Ya, sesuatu yang telah mereka yakini, apalagi mereka merasakan kekhusyuan, mereka merasakan kebaikan, mereka merasakan hasil yang baik, apa yang mereka lakukan maka akan sulit sekali. Kecuali siapa yang dirahmati oleh Allah. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yaqbalullahu taubata 'alal bid'ah hatta yada bid'ah. Allah tidak akan menerima taubatnya al bid'ah sampai mereka meninggalkan kebid'ahannya. Maksudnya mereka sampai diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa difaham ya? Baik, kemudian yang keempat, saudara-saudaraku muslimin, anna ahlal bid'i yadinuna wa yata'abaduna Allah bi bid'atihim. وَذَٰلِكَ أَنَّهُمْ قَتَلُوا عَلَيْهَا. Sesungguhnya ahlul bid'ah yadinun, mereka menjadikan amalan-amalan kebid'ahan mereka itu sebagai agama. وَيَتَعَبَّدُونَ اللَّهِ, kemudian mereka beribadah kepada Allah dengan kebid'ahan-kebid'ahan mereka. وَذَٰلِكَ أَنَّهُمْ قَتَلُوا عَلَيْهَا, itulah sebabnya mereka diperangi di atas kebid'ahan tersebut. atau mereka siap memerangi orang-orang yang memerangi perbuatan mereka. Karena mereka menganggap apa yang mereka lakukan itulah ketaatan kepada Allah. Yang mereka lakukan adalah sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Bagaimana mungkin orang yang sedang beribadah kepada Allah dilarang? Bagaimana mungkin seseorang yang sedang mendekatkan diri kepada Allah dianggap dengan neraka? Ini sesuatu yang gak masuk akal. Ini sesuatu yang gak mungkin. Bisa difahami? Inilah yang menjadi sebab. Apa yang teriwayatkan dari Nabi SAW, namun dengan sanad yang sahih, dengan sanad yang dhaif. Ya, tetapi ucapannya adalah hak dan sering dinukilkan oleh para ulama. Inna iblis innal bid'ah habbu ilal iblis minal ma'asi. Ya, karena bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis dibandingkan maksiat. Karena kalau bid'ah seseorang meyakini apa yang dilakukan adalah ketaatan kepada Allah sehingga sulit untuk dia bertobat. Namun adapun maksiat seseorang sadar apa yang dilakukan adalah kesalahan. Ketika dia sadar apa yang dilakukan adalah sebuah kesalahan, maka mudah bagi dia untuk bertobat. Kan bisa dijelas ya. Sebagaimana yang telah sering kita sampaikan, orang sebelum berhijrah, dia meyakini membunuh itu adalah haram. Membunuh itu adalah dosa. Ya semua orang faham membunuh itu gak boleh. Tetapi ketika dia salah dalam memilih jalan dalam berhijrah, salah dalam memilih guru, salah dalam memilih jalan dalam agamanya, akidahnya, maka dia menjadikan pembunuhan yang dia yakini tadi haram menjadi ibadah. Ya, bukan hanya sekedar mubah, ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dianggap sebagai jihad. Ya, bagaimana Abdullah Abdurrahman bin Muljam ketika membunuh Ali radhiyallahu taala anhu dalam keadaan Ali bersimbah darah. Banyak tusukan-tusukan yang dia tusuk di perut Ali bin Abi Thalib. Sampai-sampai Ali mengatakan, apa salah saya? Saya sudah selalu berbuat baik kepada engkau. Ya, di tengah Ali merasa menahan rasa sakit, laki-laki ini mengatakan, sesungguhnya pedang ini atau pisau ini telah aku taruh racun selama puluhan hari. Maksudnya kau tidak akan selamat, wahai Ali, kau akan mampus, kau akan mati. Na'udzubillah. Sembari dia membaca ayat, ada di antara manusia yang mereka berkorban untuk Allah Rabbul Alamin. Beda dengan orang yang membunuh bukan dikarenakan kebid'ahan. Dia membunuh karena hutang, membunuh karena ada masalah tertentu, membunuh karena sakit hati. Ketika dia membunuh, mungkin di situ dia langsung akan menyesal. Sebelum dia dipenjara, sebelum dia dihukum, dia sudah luar menyesali apa yang dilakukan. Tetapi orang yang membunuh dikarenakan dia yakin itu sebagai ibadah. Dia yakin itu sebagai konsep dengannya dia beragama. Maka disitulah dia sulit untuk bertobat karena dia yakin itulah ibadah kepada Allah. Oleh karena itu, hati-hati. Hati-hati dari perbuatan bid'ah. Karena syaitan akan menghiasi apa yang dilakukan adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, saudara-saudara kaum muslimin yang keempat. Enggak terputus ya. Baik. Yang keempat. Annahu yabna lil ulama at-tahdhir min al-ibtida' fid-din. Anu yang bagi lil ulama at-tahdhir min al-ibtida' fid-din wa in kana saghira likawn yatu'azzim hatta bi ayyu min ba'daha al-fitan wal fasad. Hendaknya para ulama, para kiai, para ustaz, para duat mengingatkan muslimin daripada kebid'ahan dalam agama, walaupun itu perkara yang kecil. Ya, karena kebid'ahan yang kecil itu akan menjadi besar. Bahkan dia akan menjadi fitnah dan akan menjadi kerusakan di tengah-tengah umat Islam. Nah, sebelum itu membesar, sebelum itu menjadi ya digandrungi oleh manusia, sebelum itu diikuti oleh banyak manusia, maka diingatkan semenjak kecilnya. Karena ketika dia kecil akan mudah untuk diingkari. Baik. Qala Ibnu Al-Qayyim rahimahullah fi Madarij Salikin. Naam. Mafasadatul bid'ah la yaqif 'alayha illa arbabul basair. Wal umyan adh-dhalun fi dhulmatil 'umma wa man lam yajal Allahu lahu nura fama lahu min nur. Adapun kerusakan kebid'ahan itu tidak akan bisa memahaminya kecuali orang-orang yang diberikan pengetahuan oleh Allah. Adapun orang yang buta, yang sesat, ya fi zulmihi al-umma, dalam kegelapan kebutaannya, maka siapa yang Allah Subhanahu wa taala tidak jadikan baginya cahaya, fama lahu min nurin, maka cahaya apa yang akan dengannya dia berjalan? Tidak ada. Maka hidayah itu semua dari Allah, siapa yang Allah kehendaki. Ya, kecuali hanya sedikit kita akan dapatkan orang-orang yang mau bertobat dari kebidaahannya, tapi orang terus menerus dengan kebidaahannya, ya kecuali siapa yang Allah Subhanahu wa taala rahmati. Wallahu taala alam bissawab. Baik, kita lanjutkan. Baik. Ini dilanjutkan atau tanya jawab, Mas Anom? Lanjutkan ya. Bisa lanjutkan aja, Ustaz. Sekitar 7 sampai 10 menit. Baik. Qala Ibnu Abi Syaibah rahimahullah, haddatsana Abu Muawiyah, ya, anil A'mash, an Ma'ruf Ibnu Suwaid, qala kharajna ma'umar fi hajji hajjaha faqara'na fil fajri alam taraka kafafa ala rabbuka bi ashabil fil dan wal'ila fi Quraish falamma qada hajjahu, ketika beliau selesai melakukan ibadah haji, waraja'ah, beliau kembali. Wannasu yabtadiruna, dan manusia mereka bersegera, berdesak-desakan, atau datangi tempat di mana Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu tadi berada. Faqala ma hadihi, apa ini semuanya? Faqalu masjidun shalla fi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inilah masjid di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat di situ. Faham di sini? Jadi lahirnya di luar dari Masjid Nabawi. Faqala hakadha, karena bukan Masjid Nabawi ya, karena di Mekah ini kejadian. Faqala hakadha halaka ahlul kitab, demikianlah rusaknya ahlul kitab. Ya, ittakhadhu athara anbiya'ihim bi'a. Ya, mereka mengambil tempat asar-asar nabi-nabi mereka bi'a. Bi'a itu tempat ibadahnya orang-orang Yahudi zaman dahulu. Jadi di mana di situ para nabi yang mereka sholat, di situlah mereka mengambil berkah asarnya. Tempat di mana nabi itu sholat. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala, man aradat lahu minkum fi shalah falisli. Barang siapa yang seseorang dia mendapatkan waktu untuk sholat, maka dia sholat di mana saja dia dapatkan. Ya waman lam ta'arud lahu, maka kapan tidak ada datang waktunya sholat, maka dia akan sholat di situ. Bisa difaham ya? Karena sebagian ada jamaah, jamaah umrah atau jamaah haji, ada sholat khusus, sholat di kebun kurma. Ya mungkin menurut dia dulu Nabi SAW pernah di kebun kurma itu, maka dia sholat di situ. Faham ya? Nah, yang datang dalil kepada kita dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kita dihasung untuk sholat di 3 masjid. Ya, atau ketika kita datang ke Masjid Nabawi, datang ke kota Madinah, kita ziarah ke Quba karena Rasulullah datang ke Quba setiap hari Sabtu. Jelas di sini. Adapun tempat-tempat yang lain, kalau memang sudah masuk waktu sholat, ya sudah kita sholat di situ. Tapi kalau seandainya belum masuk waktu sholat, jangan kau mengkhususkan sholat di mana yang tidak datang pengkhususannya. Bisa difahami? Ini yang diinginkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Masa Umar melarang orang sedang sholat? Gimana nih Umar? Orang sholat masa dilarang? Umar bukan melarang orang yang sholat. Umar melarang ketika Anda mengkhususkan sholat pada waktu, pada tempat-tempat tertentu, inilah yang dilarang oleh Umar bin Khattab. Jadi kalau memang kebetulan masuk waktu sholat, di situ waktu pernah Nabi sholat, selain dari masjid yang saya sebutkan, udah kamu sholat. Tapi ketika memang bukan masuk waktu sholat, udah gak perlu nanti sholat di situ. Bisa difahami di sini? Jelas ya? Wa sanaduhu sahihun. Sanadnya adalah sanad yang sahih. Rijalu kulhum thiqat. Rijalnya semuanya thiqat. Ya. Taib. Wa wathaqahu ibnu wadah fil bidah. Wadah ibnu fil bidah. Qala Syekh Abdul Rahman ibn Hasan fi Fathul Majid. Wa li khawfi Umar al-fitnah. Wa na Umar radhiyallahu ta'ala anhu an tatabu atharun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan kekhawatiran Umar daripada fitnah. Oleh karena itu beliau melarang ya muslimin pada waktu itu untuk mengikuti athar daripada para nabi radhiyallahu sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa hakadha fi'l sahabah radhiyallahu anhum fi ta'miyatil qubur Daniel. Begitu juga perbuatan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyembunyikan kuburan Nabi Daniel. Waktu itu ada satu kelompok, satu kabilah, setiap turun hujan mereka keluarkan jasad Nabi tersebut untuk mengambil berkah. Dari zaman Umar bin Khattab, Abu Musa al-Asy'ari mengirim surat kepada Umar bin Khattab tentang kondisi yang beliau dapatkan. Umar membalas surat untuk menyembunyikan kuburan tersebut, jangan ada satupun yang tahu kecuali engkau dan sahabatmu saja. Hanya dua orang yang boleh tahu, kata Umar bin Khattab. Kemudian Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala pergi dengan sahabatnya, mengorek 7 kuburan di sebuah tempat, kemudian satu di antara 7 kuburan itulah yang kemudian ditanam Nabi Daniel tersebut. Ya, nah kalau seandainya ini dilakukan di zaman sekarang, kita akan dianggap sebagai ya penghina para nabi. Tidak mau mengikuti asar-asar dari para nabi. Kok bisa tega-teganya kuburan nabi dihilangkan? Lah kalau seandainya kuburan nabi dihilangkan, ini apalagi kalau bukan Yahudi dan seterusnya. Tapi ini adalah asar yang ma'ruf. Saudara-saudaraku muslimin, disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, law dhafara bil mutaakhirun la jaladu alaihi bisuyuf la abaduhu min dunillah. Kalau seandainya ini dilakukan di zaman mutaakhirin, kita hilangkan jejak kuburan para nabi, kuburan para rasul, maka niscaya mereka akan mengangkat pedang membunuh kita, menganggap kita adalah perusak agama, dianggap kita sebagai Yahudi, bahkan lebih hina daripada Yahudi. Wala abaduhu min dunillah, maka niscaya mereka akan menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Shadaqa Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, apa yang beliau ucapkan itulah yang terjadi hari ini. Wallahu taala alam bis-shawab. Ilmu indallah tabaraka wa taala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kajian di sore hari ini. Mungkin ada tersisa dari waktu, kita jawab beberapa soal sebatas kemampuan yang saya ketahui. Baik, jazakallah khairan Ustaz atas materinya hari ini. Afwan, tidak semuanya bisa di highlight karena komputernya lemot Ustaz. Afwan. Alhamdulillah. Ya. Ini sudah ada beberapa pertanyaan masuk Ustaz. Yang pertama, apakah penentuan suatu amalan itu kebid'ahan atau bukan itu ijtihad Ustaz? Bagaimanakah kami orang awam menyikapi jika suatu amalan difonis bid'ah oleh sebagian ulama dan sunnah oleh sebagian ulama lainnya Ustaz? Bolehkah kami memilih bahwa amalan tersebut amalan sunnah dan mengamalkannya? Taib, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Saya contohkan saja, karena ini pembahasan membutuhkan pembahasan yang detail dari pembahasan-pembahasan para ulama, kaidah-kaidahnya yang mungkin tidak akan mungkin untuk kita membahas di dalam satu kali pertemuan dan juga keterbatasan ilmu dan wawasan saya. Cuman saya ingin mencontohkan satu contoh saja ya tentang masalah yang mungkin selalu diramaikan di tengah-tengah muslimin tentang permasalahan kunut subuh. Baik, ini kan mungkin yang paling ininya ya. Saya baca di sini ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kata beliau, saya artikan saja, permasalahan kunut di waktu subuh ya dan juga permasalahan kunut di salat witir, ataukah menjaharkan bismillah ya di awal kita salat membaca Al-Fatihah ya yaf'aluhu taib wasifatul isti'adzah dan juga sifat berta'awud ya wa nahu min hadzal bab, atau yang semisal dengan ini dari bab ini ya. Jadi kebetulan ini tadi sore siang saya ada kajian masalah fikih, kebetulan membahas masalah ini, kebetulan ditanya, jadi masih tersimpan catatannya. Taib, fa innahum muttafiquna ala anna man jahara bil basmalah sihat salatu. Kata Syekhul Islam, mereka para ulama sepakat semuanya, orang yang menjaharkan bismillah itu sah salatnya. wa man khafat sihat salatu, dan barang siapa yang mereka juga memelankan suaranya juga sah salatnya. Wa ala man qanata fil fajr, begitu juga siapa yang kunut di salat subuh sah salatnya, dan juga siapa yang tidak kunut pada salat subuh maka sah juga salatnya. Demikian pula kunut-kunut dalam salat witir. Intaha. Kemudian kata beliau lagi. Baik, saya baca. Innahu min abadis salah. Sesungguhnya sebagian orang mengatakan kunut itu merupakan bagian dari salat, sehingga ketika seseorang lupa untuk mengucapkannya dia sujud sahwi. Kenapa mereka mengatakan demikian? Karena di mereka membangun kunut itu adalah apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi salatu wasallam, yang mana Rasulullah beliau terus-menerus membaca kunut sampai beliau wafat. Itu kan hadisnya. Yang hadis ini disahihkan oleh ulama-ulama Syafi'iyah dan didhaifkan oleh sebagian para ulama, di antaranya Ibnu Rajab Al-Hanbali. Thayyib. Nah, kata Syekhul Islam, itu dibangun di atas keyakinan mereka ini merupakan sunnah yang harus terus-menerus, dan itu sama seperti tasyahud yang pertama di pada salat rubaiyah. Ketika seseorang lupa untuk tasyahud yang pertama dalam salat rubaiyah, maka dia tidak perlu mengulangi salatnya, salatnya sah, tetapi dia dianjurkan untuk sujud sahwi. Nah, begitu juga dalam permasalahan kunut. Jelas, ini dalam pendapat Syafi'iyah. Namun kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, tetapi kenyataannya perkaranya tidak demikian. Ya, Syekhul Islam memandang bahwasannya kunut itu tidaklah sahih hadisnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi siapa yang melakukan tersebut ya silahkan untuk dia melakukannya. Ya, karena ini perkara-perkara ijtihadiyah di kalangan para ulama. Baik. Wa li hadza yanbaghi lil ma'mum, kata beliau, setelah beliau menganggap hadis tersebut tidak sahih dan tidak dianjurkan untuk kunut subuh secara terus-menerus, bisa difahami. Nah, bagaimana sekarang posisi makmum ketika dia bermakmum di belakang imam yang kunut? Nah, ini faedah yang penting. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya, fa idza qanata qanata ma'ah. Kalau seandainya imam itu kunut, maka kunutlah kamu bersamanya. Wa in tarakal kunut lam yaqnut. Kalau seandainya imam itu meninggalkan kunut, maka kau juga jangan kunut. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan imam itu dijadikan untuk diikuti. Dan juga Rasulullah mengatakan jangan kalian menyelisih daripada imam-imam kalian. Dan telah sahih, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yusalluna lakum, ketika imam itu salat kepada kalian, kalau seandainya mereka benar, mereka mendapatkan pahala dan juga kamu mendapatkan pahala. Tapi kalau seandainya mereka salah, maka kesalahan itu kembali kepada mereka dan kalian mendapatkan pahala dari apa yang kalian lakukan. Tidaklah engkau melihat bahwasanya imam ketika dia membaca dua ayat setelah Al-Fatihah yang sunnah dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, rakaat yang pertama ayatnya lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Ya atau tidak? Betul atau tidak? Ini dari sunnah Rasulullah. Rakaat yang pertama lebih panjang bacanya daripada rakaat yang kedua. Thayyib. Nah, kalau seandainya si imam ya membaca ayat pada rakaat yang kedua lebih panjang daripada rakaat yang pertama, apakah kita langsung ruku? Hah? Atau kita menunggu ruku bersama imam? Hah? Kita akan menunggu ruku bersama imam. Faham ya? Misalnya imam pada rakaat pertama baca setengah juz. Faham? Pada rakaat yang kedua dia membaca setelah Al-Fatihah satu juz. Ini menyelisih dari sunnah atau tidak? Menyelisih dari sunnah Rasulullah. Karena yang sunnah yang awal itu lebih panjang daripada yang kedua. Thayyib. Nah, ketika kita misalnya sudah tahu, loh, imam ini sudah melewati setengah juz. Nah, ketika imam sudah melewati setengah juz, maka dia telah menyelisih dari sunnah Rasulullah. Ketika kita tahu imam sedang menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam bacaan, apakah kita langsung ruku, enggak perlu menunggu imam selesai membaca sampai selesai satu juz? Hah? Tetap kita menunggu imam. Kita enggak langsung ruku. Demikian kata Syekhul Islam. Karena ketika kita mendahului imam, kita sudah berdosa. Karena kita tidak boleh untuk mendahului imam. Bisa difaham ya? Dan juga kemudian Syekhul Islam di sini membawa dalil kisah Umar bin Khattab, Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu dengan Ibnu Mas'ud. Abdullah Ibnu Mas'ud pada waktu itu mengingkari perbuatan Utsman bin Affan ketika beliau salat 4 rakaat di Mina. Yang seharusnya salat di Mina itu 2 rakaat, itu yang sahih dari Nabi. Ya, dan itu adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh orang yang salat dalam keadaan dia musafir, dan perbuatan tersebut diingkari oleh siapa? Abdullah Ibnu Mas'ud. Namun ketika Utsman bin Affan sholatnya 4 rakaat, yang itu merupakan perbuatan yang diingkari oleh Abdullah ibn Mas'ud. Apakah Abdullah ibn Mas'ud ikut sholat 4 rakaat atau beliau 2 rakaat sholatnya? Berapa rakaat beliau sholat? Beliau tetap 4 rakaat sholatnya. Padahal beliau mengingkari, gak boleh sholat 4 rakaat, harus 2 rakaat. Tapi ketika imamnya sholat 4 rakaat, beliau tetap ikut 4 rakaat, tidak membuat 2 rakaat. Jelas? Begitu juga Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, ketika mengingkari Hakam ibn Marwan, yang waktu itu beliau khutbah dulu baru sholat, dan ini menyelisih dari sunnah Rasulullah dalam sholatul id. Karena sunnah Nabi, sholat dulu baru setelahnya khutbah. Tapi ketika perkara ini dilakukan oleh Hakam ibn Marwan, Abu Sa'id al-Khudri tetap ikut sholat bersamanya. Walaupun telah dilalui khutbah dahulu. Jelas? Nah, Abdullah ibn Mas'ud ditanya, wahai Abdullah ibn Mas'ud, kenapa kamu tetap ikut kepada Utsman dalam keadaan kau mengingkari perbuatan ini? Kata Abdullah ibn Mas'ud, al-khilafu syarrun. Khilaf itulah sebuah yang jelek. Sedifahami? Qunut subuh kita ingkari. Karena sesuatu itu tidak datang dalil sahih dari Nabi SAW. Tetapi ketika imam sudah qunut, maka kita harus qunut. Ya, ini bukan ucapan saya. Saya kalau itu ucapan saya gak perlu. Apalagi misalnya ada Ustadz Fulan. Wah, siapa Ustadz Fulan dengan si Haris? Yang gak ada apple to apple-nya. Kan begitu. Ya, tetapi yang saya baca di sini ucapan imam min aimmati ahlus sunnah. Orang yang keras kepada kebid'ahan, yang sangat keras kepada kepala bid'ah Syekhul Islam. Tapi ini kata beliau rahimahullah ta'ala. Dan saya tutup dengan ucapan Ibnu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Man shala khalfa imam yaqnut fi salatil fajr, fal yutabil imam fil qunut fi salatil fajri. Barang siapa yang seseorang sholat di belakang imam, yang imam itu qunut dalam sholat subuhnya, maka hendaknya dia mengikuti imam dalam qunut di sholat subuh. Wa yu'minu ala du'ahi bil khair, dan dia aminkan ucapan imam ketika imam itu mengucapkan doa dengan kebaikan. Dan ini dinaskan dari Imam Ahmad rahimahullah. Wallahu a'lam bissawab. Jadi seperti yang saya sebutkan, mungkin kita enggak bisa membahas secara mendetail keterbatasan ilmu saya dan keterbatasan waktu. Namun kita sebagai orang awam, kita semua masih awam ya dari sisi pembahasan agama yang sangat luas ini, maka Allah telah mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah kepada ahlinya kalau seandainya engkau tidak mengetahui, dan jangan dikiaskan masalah ini ke dalam semua permasalahan ya. Kita cukupkan apa yang dibahas oleh Syekhul Islam di sini, jangan nanti cerna-cerna sendiri, oh kalau gitu kunut juga boleh tuh kayaknya, apa? Maulid Nabi juga boleh tuh kayaknya. Udah kita maulid saja. Ya kita enggak berbicara ke sana. Kita hanya fokus dalam masalah apa? Masalah qunut subuh. Karena qunut subuh datang dalil, cuman dalilnya itu disahihkan oleh sebagian ulama, ada dalil yang tidak disahihkan oleh para ulama dari 4 kaidah yang kita sebutkan sebab terjadi perselisihan di kalangan para ulama Islam. Jelas ya? Walaupun kita ketika menjadi imam, apakah kita qunut? Kita tidak qunut. Pembahasannya ketika kita menjadi ma'am. Pertanyaan kedua dan mungkin terakhir untuk pertemuan kali ini. Sudah ada beberapa juga yang masuk, tapi kita akan sampaikan di pertemuan berikutnya insya Allah. Pertemuan kedua ini, mohon penjelasannya mengenai Allah tidak menerima taubat anul bid'ah. Apakah taubat untuk seluruh hal yang dilakukan tidak diterima oleh Allah, atau untuk pelaku bid'ah yang seperti apa yang terkena ancaman Ustaz? Sebab kebid'ahan itu banyak sekali dan levelnya pun bermacam-macam. Kita ketahui bersama, seseorang selama dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menerima taubat. Bahkan orang yang berbuat kesyirikan, berbuat kekufuran, kalau seandainya dia bertobat kepada Allah, Allah akan menerima taubatnya. Apalagi bid'ah yang itu bentuknya ada yang bentuknya mukasyikah, ada yang bentuknya mukafirah. Tetapi ucapan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yaqbalu taubat al-bid'ah hatta yada bid'atahu. Allah tidak akan menerima taubat al-bid'ah sampai dia meninggalkan bid'ahnya. Maksudnya kata para ulama, Allah tidak memberikan taufik kepada dia untuk bertobat. Paham di sini? Kecuali siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kenapa? Karena dia meyakini apa yang dilakukan itulah ketaatan. Yang dilakukan adalah perkara yang mendekatkan diri kepada Allah. Beda dengan maksiat dia paham dia kalau dosa itulah dosa. Itu hal yang terlarang. Ketika dia tahu itulah sebuah dosa, kamu sudah untuk bertobat. Tapi ketika apa yang dilakukan dia tidak sadar itu merupakan sebuah dosa, inilah yang menjadi perkara yang terkadang orang tersebut tidak ya menyadari apa yang dia buat itulah sebuah kesalahan. Sehingga sampai maksudnya hatta yada bidatahu, sampai Allah memberikan taufik kepadanya untuk dia bertobat dari kebidahan tersebut. Demikian yang saya ketahui. dari penjelasan para ulama. Masih ada lanjutannya Ustaz. Lalu apakah diperkenankan bagi kaum muslimin yang lain untuk memintakan ampunan jika ada pelaku bid'ah yang meninggal Ustaz? Taib, saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat, kalau seandainya dia seorang muslim, ya hak kita sebagai sesama muslim ya untuk mendoakan kebaikan bagi orang-orang yang mereka telah berbuat kebid'ahan. Tapi kalau seandainya misalnya di setiap ucapannya fulan rahimahullah, fulan rahimahullah, fulan rahimahullah, selalu ya mungkin kita khawatirkan nanti ada kecintaan muslimin ya kepada mereka dari kadang al-bid'ah yang terkadang dia memiliki buku-buku dan pemikiran-pemikiran yang pemikiran itu masih tersebar di tengah-tengah muslimin. Maka secara hukum asal tidak ada masalah untuk kita mendoakan agar Allah mengampuni dosa-dosanya dan semisalnya. Tapi dari sisi lain, ya seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, Allah.